Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi tariqal 'ibadati wa yassar wa ja'ala lahum 'eedan ya'udu 'alayhim ba'da ikmali siyamihim wa yatakarrar wa wasala lahum mawasimal khairat liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlihilladzi la yuhsar. فَمَنْ قَضَى شَهْرُ الصِّيَامِ إِلَّا وَأَعْقَبَهُ بِأَشْهُرِ الْحَجِّ إِلَى بَيْتِهِ الْمُطَهَّرُ أَحْمَدُهُ وَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَدَ وَيُشْكَرُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةٌ يَأْمَنُ مَنْ قَالَهَا وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكوثر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمة، أعدين أعدات رحمكم الله، bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah kepadanya atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, bisa menyempurnakan bulan Ramadan. Dan mintalah kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang telah kita persembahkan dari ibadah puasa dan salat tarawih. Dan agar Allah Azza wa Jalla mengampuni apa yang muncul dari kita berupa kekurangan dan berbagai kelalaian. Hari ini adalah hari Id. Hari yang seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia berbahagia padanya. Atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan berupa penyempurnaan ibadah puasa, salat tarawih, tilawatil Quran, sadaqah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan sungguh kegembiraan atas hal tersebut adalah kegembiraan yang disyariatkan. Adapun bergembira dengan apa yang kita dapatkan dari berbagai macam syahwat yang fana dan kenikmatan yang akan sirna, maka itu adalah kegembiraan yang tercela dan tidak disyariatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan fadilah Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira dengan hal itu, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ramadan yang penuh barakah dan fadilah telah berlalu, telah pergi meninggalkan kita dan tidak mungkin ia akan kembali lagi. Kita telah melalui tahapan dalam hidup kita yang tidak mungkin akan kembali. Namun yang tersisa adalah apa yang telah kita persembahkan dalam hidup, kebaikan ataukah keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهْ. Demikianlah hari-hari dalam umur kita adalah tahapan-tahapan yang kita lalui hari demi hari hingga ujungnya. Hari-hari yang berlalu akan semakin mendekatkan kita kepada umur kita. akan menjauh, akan semakin mengurangi umur kita dan semakin mendekatkan kita kepada ajal kita hingga sampai pada hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Hari ketika setiap jiwa menjumpai apa yang telah dia amalkan dari kebaikan terpampang di hadapannya, dan apa yang telah dia amalkan dari keburukan maka terpampang pula di hadapannya, dan dia berharap sekiranya antara dirinya dengan hari itu ada jarak yang jauh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Maka janganlah setelah berlalunya Ramadan kita kembali kepada kemaksiatan. Jangan hancurkan apa yang telah kita bangun dari amal saleh. Karena sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal kebaikan seorang hamba adalah dia mengikutinya dengan amal baik berikutnya. Dan sesungguhnya kembali kepada kemaksiatan setelah bertaubat darinya maka dosanya lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Fikirkanlah keadaan kita dan cepatnya waktu itu berlalu. Baru kemarin kaum muslimin menunggu masuknya bulan Ramadan, menunggu datangnya tamu agung dan utusan yang mulia. Dia adalah bulan yang padanya dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Padanya ditinggalkan perkara-perkara haram, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan berbagai macam amal kebaikan dan ketaatan. Dan padanya setiap muslim memiliki semangat menggelora untuk berlomba dalam amal kebaikan. Ia adalah musim yang berkuasa padanya raja kesabaran di atas raja hawa nafsu dan keluh kesah. Ia adalah musim yang berkuasa padanya sifat kedermawanan di atas sifat kikir dan kerakusan. Ia adalah musim yang berkuasa padanya akal sehat dibandingkan kebodohan dan kedunguan. Ramadan adalah musim yang menciptakan sebuah kehidupan masyarakat yang sangat nampak Islami. Tidaklah ia memandang sekelilingnya kecuali yang dia lihat adalah orang-orang yang sedang berpuasa. Dia menyaksikan di hadapannya begitu luar biasa semangat kaum muslimin dalam menjalankan salat lima waktu berjamaah di masjid-masjid, terlebih lagi ketika salat tarawih. Maka hakikatnya Ramadan adalah madrasah yang membina dan menempa setiap pribadi muslim dengan nilai-nilai kebaikan. Namun sebagaimana dikatakan, ada pertemuan pasti ada pula perpisahan. Maka demikian pula dengan Ramadan. Maka sunnatullah menghendaki bahwa kita harus berpisah dengan Ramadan. Akan tetapi tidaklah bermakna bahwa semua amal-amal kebaikan, nilai-nilai kebaikan akan sirna bersama dengan kepergian Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Sesungguhnya diterimanya amal saleh seorang hamba di bulan Ramadan itu ada tandanya, dan ditolaknya ada tandanya pula yang bisa dikenali oleh setiap orang pada dirinya masing-masing. Maka oleh karena itu koreksi diri kita masing-masing. Maka siapa di antara kita yang setelah berlalunya bulan Ramadan di atas kebaikan dan istiqamah, keadaannya lebih baik daripada sebelumnya, akhlaknya lebih baik daripada sebelumnya, semakin membuncah semangatnya, menggelora untuk melakukan amal-amal kebaikan, meninggalkan berbagai macam maksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka itu sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal salehnya ketika bulan Ramadan. Namun barang siapa yang setelah berlalunya Ramadan kondisinya sebagaimana sebelumnya atau bahkan lebih buruk lagi, senantiasa di atas kemaksiatan, jauh dari ketaatan, melanggar perkara-perkara haram, meninggalkan kewajiban-kewajiban, dan tidak bermanfaat bagi dia berbagai macam janji dan ancaman, maka orang yang seperti ini, keuntungan apa yang dia dapatkan dari Ramadan? Keuntungan apa yang dia dapatkan dari bulan maghfirah dan ampunan dan bulan keridhaan? Dia tidak mendapatkan keuntungan dan faedah apapun selain daripada dosa dan kesengsaraan. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada beliau alaihi salatu wassalam, "Wa man adrakahu syahr Ramadan falam yughfar lahu famata fa adkhalahu an-nar aw fadkhala an-nar fa ab'adahu Allah qul amin fa qultu amin." Kata Jibril alaihi salam menyatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang dia dijumpai oleh bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya, lalu dia mati, kemudian dia masuk ke dalam neraka, dan Allah Azza wa Jalla menjauhkan dia dari rahmatnya, maka Jibril alaihi salam menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad amin. Maka aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengucapkan amin. Duhai, betapa sengsaranya, betapa meruginya kita mendapatkan doa dari malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, sebuah doa yang diaminkan oleh manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, wahai orang-orang yang kalian tahu di bulan Ramadan bahwa kalian memiliki Tuhan, bagaimana kalian lupa setelah bulan Ramadan? Wahai orang-orang yang kalian tahu di bulan Ramadan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat 5 waktu di masjid-masjid, lalu bagaimana kalian bodoh atau pura-pura bodoh setelah berlalunya bulan Ramadan? Wahai orang-orang yang kalian tahu di bulan Ramadan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada kita perbuatan-perbuatan maksiat, bagaimana kita lupa dengan itu semua setelah berlalunya Ramadan? Wahai orang-orang yang kalian tahu di bulan Ramadan dan kalian sadar bahwa di hadapan kalian ada surga dan neraka, ada janji pahala dan ancaman Allah Azza wa Jal, bagaimana kalian lupa itu semua setelah berlalunya Ramadan? Wahai orang-orang yang kalian tahu di bulan Ramadan dan kalian semua telah memenuhi masjid-masjid dengan salat berjamaah di dalamnya 5 waktu, lalu bagaimana dengan itu semua ternyata sirna setelah berlalunya bulan Ramadan? Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebutaan setelah melihat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesesatan setelah mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, masjid-masjid di bulan Ramadan penuh sesak. Masjid tersebut penuh sesak oleh orang-orang yang bukan turun dari langit dan bukan orang-orang yang datang dari safar, tetapi mereka yang memenuhi masjid-masjid tersebut adalah orang-orang yang tinggal di samping masjid, menjadi tetangga masjid sepanjang tahun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak kenal dengan masjid kecuali di bulan Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "La takun misla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Jangan engkau seperti si fulan. Dahulu dia melaksanakan qiyamul lail, salat malam, kemudian dia meninggalkan salat malam. Peringatan, celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kemudian kita ketika bulan Ramadan luar biasa semangatnya, salat tarawih tidak pernah ketinggalan, tapi ternyata setelah berlalu bulan Ramadan dia tidak pernah kenal salat malam. Di bulan Ramadan 5 waktu dia salat di masjid, tetapi setelah berlalunya Ramadan dia sudah jauh dan tidak kenal dengan masjid. Ketika bulan Ramadan dia senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, namun setelah berlalu Ramadan dia tinggalkan itu semua. Dalam bulan Ramadan dia rajin luar biasa bersedekah kepada fuqara wal masakin. Ternyata dengan bulan Ramadan berlalu dia meninggalkan itu semuanya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, "La takun misla fulan." Jangan sekali-kali engkau seperti si fulan yang dulu dia di amal saleh, kemudian dia lupa dan meninggalkan itu semua. Ma'asyiral muslimin, maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tetapilah amal saleh meskipun Ramadan telah berlalu. Karena sesungguhnya amal saleh itulah yang akan menjadi sebab keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Kemudian kami selamatkan para rasul kami dan orang-orang yang beriman, dan demikianlah menjadi hak kewajiban bagi kami untuk menyelamatkan kaum mukminin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shiddah." Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau berada dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenali engkau di saat engkau dalam keadaan susah. Kenali Allah, laksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala di saat kita lapang dan senang, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu dan menolong kita di saat kita berada dalam keadaan susah dan bahaya. Diriwayatkan bahwa dahulu Nabiullah Yunus alaihi salam tatkala berdoa dalam perut ikan, maka para malaikat menyatakan, "Ya Rab, hada sautun ma'ruf min biladin gharibah." Ini suara yang dikenal yang datang dari negeri yang asing. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Ama ta'rifuna dhalik." Tidakkah kalian kenal dengan suara tersebut? Kata mereka, "Suara siapakah ya Allah?" Maka Allah menyatakan, "Hambaku Yunus." Para malaikat menyatakan, "Hambamu Yunus yang senantiasa diangkat amalannya dalam keadaan diterima dan doanya senantiasa dikabulkan." Maka Allah menyatakan, "Iya." Kemudian para malaikat menyatakan, "Ya Allah, tidakkah engkau rahmati dia dengan apa yang telah dia amalkan dari amalan saleh ketika dia dalam keadaan lapang, untuk engkau selamatkan dia pada hari ini ketika dia berada dalam keadaan bahaya." Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Tentu." Lalu Allah azza wa jalla memerintahkan ikan tersebut untuk melemparkannya ke daratan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, Al-Imam Ad-Dhahhak bin Qais rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Ingatlah senantiasa kepada Allah ketika kalian berada dalam keadaan lapang. Dahulu Yunus alaihi salam adalah seorang yang senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia ditimpa oleh musibah masuk dalam perut ikan di tengah lautan yang sangat dalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'athun." Seandainya, sekiranya dia bukan termasuk orang yang senantiasa dahulu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan berada dalam perut ikan tersebut hingga hari kebangkitan. Dan dahulu Fir'aun alaihi la'natullah adalah seorang yang durhaka kepada Allah, senantiasa lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia tenggelam di lautan, lalu dia menyatakan amantu, aku beriman sekarang, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang kamu mau bertaubat? Padahal dahulu engkau senantiasa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, dan engkau termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dan bencana terbesar yang turun kepada seorang hamba di dunia adalah kematiannya. Dan tentu di akhirat nanti di yaumul qiyamah bencananya lebih besar lagi. Maka amalan saleh itulah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam bencana yang besar tersebut. Maka sesungguhnya yang wajib atas setiap pribadi muslim adalah untuk mempersiapkan bekal di saat hidup dan di saat sehatnya dengan takwa dan amal saleh. Maka Allah Azza wa Jalla berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia persiapkan untuk esok hari di akhirat nanti, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha tahu apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Maka janganlah kalian termasuk seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Azza wa Jal, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri, dan mereka itu adalah kaum yang fasik. Dan Allah Azza wa Jalla berpesan dalam ayat yang lainnya, waqaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wabashshiril mu'minin. Dan persiapkanlah bekal untuk diri-diri kalian, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketahuilah bahwa kalian akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berilah kabar gembira kepada kaum yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadirkanlah dalam benak kita kengerian pada hari kiamat. Bagaimana menurut kalian sekiranya dikabarkan kepada seorang di antara kita bahwa di hadapannya ada musuh yang siap menghadang dan menyerangnya dengan kekuatan yang sangat besar dan persenjataan yang sangat lengkap, bagaimana kira-kira rasa takut yang ada pada dirinya, dan bagaimana upaya dia untuk menyelamatkan diri darinya? Padahal terkadang bahaya itu tidak terjadi kepadanya, atau mungkin musuh itu benar-benar datang tapi dia bisa menebus dirinya dengan hartanya, atau ada saudaranya yang bisa menolong dan membantu serta menyelamatkannya. Akan tetapi bahaya di yaumul qiyamah adalah bahaya yang benar-benar akan terwujud, dan tidak ada seorang pun yang sanggup membela dan menyelamatkan kita, baik itu kerabat kita, anak-anak kita, harta maupun jabatan kita. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yawma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang pergi meninggalkan saudaranya, meninggalkan ibu dan bapaknya, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Setiap orang sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, bahwa keluarga dan karib kerabatnya tersebut, dia melihat mereka, tetapi dia akan meninggalkannya dan menjauh darinya. Kenapa demikian? Karena kengerian yang besar pada hari itu. Berkata Ikrimah rahimahullahu ta'ala, seseorang berjumpa dengan istrinya, lalu dia menyatakan, wahai istriku, suami seperti apakah aku bagimu? Maka istrinya menyatakan, engkau adalah suami terbaik. Dan dia menyampaikan pujian dan sanjungan yang dia mampu untuk sanjung dan puji kepada suaminya. Lalu kemudian sang suami menyatakan, maka aku pada hari ini meminta satu saja dari amal kebaikanmu agar bisa menyelamatkan aku dari apa yang kamu saksikan. Maka sang istri menyatakan, duhai, betapa mudahnya dan betapa ringannya apa yang kamu minta. Akan tetapi, aku sangat takut sebagaimana ketakutan yang telah menimpa dirimu. Maka aku tidak bisa memberikan sedikitpun dari amal kebaikan kepadamu. Lalu dia berjumpa dengan anaknya. Dia bertanya, wahai anakku, ayah seperti apakah aku ini kepada dirimu? Maka sang anak menyatakan, engkau adalah ayah yang terbaik. Benar-benar dia memuji dan menyanjung-nyanjung ayahnya. Maka sang bapak menyatakan, wahai ananda, wahai anakku tercinta, hari ini aku minta yang paling kecil dari amal kebaikanmu agar bisa menyelamatkan aku dari kondisi yang sudah kamu lihat. Maka sang anak menyatakan, wahai ayahanda, betapa mudah dan betapa ringannya apa yang kamu minta. Namun, aku takut sebagaimana ketakutan yang ada pada dirimu, sehingga aku pun tidak sanggup untuk memberikan sekecil apapun dari amal kebaikan yang ada pada diriku. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengingatkan, ya ma'asyara Quraisy, ishtaru ala anfusikum la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai Quraisy, tebuslah diri-diri kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari adab Allah, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menyelamatkan sedikit pun dari adab Allah. Wahai Safiyyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamatkan dirimu dari adab Allah, karena aku tidak bisa membelamu sedikit pun dari adab Allah. Wahai Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku dari harta yang ada padaku yang kamu inginkan, aku tidak bisa menyelamatkan dirimu sedikit pun dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wa jal, di yaumul qiyamah setiap kita pasti melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas jahannam yang akan dilalui oleh orang pertama sampai yang terakhir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan melewatinya, dan hal itu adalah kemestian yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma nunajjil ladhina attaqaw, lalu kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan orang-orang zalim di atasnya dalam keadaan berlutut. Ma'asyiral muslimin, dahulu seorang salaf, Abu Maisarah rahimahullahu ta'ala, ketika beranjak ke pembaringannya beliau menangis. Beliau selalu menyatakan, duhai kiranya, dahulu ibuku tidak melahirkan aku. Lalu beliau menangis sejadi-jadinya. Ditanya kepada beliau, ma yubkika ya Aba Maisarah, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Maisarah? Maka dia menyatakan, kita diberi kabar bahwa kita pasti melewati jembatan Sirat, namun kita tidak diberikan kabar siapakah di antara kita yang pasti selamat darinya. Oleh karena itu, jika demikian keadaannya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wa jalla, maka sudah siapkah amal perbekalan kita untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan yang telah kita jalani memberikan sekian banyak pelajaran kepada kita, agar senantiasa menjadi hamba yang senantiasa dekat dengan Allahu Azza wa Jalla, dan memberikan kesadaran kepada kita betapa yang kita jalani adalah kehidupan yang sementara, dan kita pasti berjumpa dengan Allahu Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang telah kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat